Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna khairal hadithi kitabullah, wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa dalam pembahasan rutin kita di setiap Senin dan Selasa subuh, Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah, ringkasan dan intisari dari kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah, Hadil Arwah ila Biladil Afrah, yang diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam bab yang beliau sebutkan, fi miftahil jannah, kunci surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasanya pembahasan tentang pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kejelekan merupakan pembahasan yang penting dalam ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah seseorang diberikan pengetahuan terhadap pintu-pintu kebaikan dan pintu-pintu kebenaran ataukah pintu-pintu kejelekan kecuali mereka-mereka yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, kata beliau, fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala li kulli khairin wa syarrin miftahan wa baban yudkhilu minhu ilaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan pintu dan kunci untuk setiap kebaikan dan kejelekan. Kama ja'ala syirka wal kibr wal i'rad amma ba'athallahu bihi rasulahu wal ghaflata an zikrihi wal qiyam bihaqqihi miftahan linnar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kesyirikan, kesombongan, berpaling dari ajaran Allah yang telah dibawa oleh Rasulnya, kemudian kelalaian dari berzikir mengingat kepada Allah kelalaian dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lalai di dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai kunci untuk masuk ke dalam neraka-Nya. Ini kunci-kunci kejelekan. Syirik, sombong, berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh para rasulnya. Kemudian lalai dari mengingat Allah, lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, lalai di dalam menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu jemaah sekalian yang kami muliakan, Allah jadikan sebagai kunci untuk masuk ke dalam neraka-Nya. Naudzubillah. Bahaya. Telah kita uraikan secara singkat di pertemuan yang lalu tentang kesyirikan, kesombongan, ya. Kemudian di sini disebutkan wal i'rab amma ba'athallahu bihi rasulahu. Demikian pula berpaling dari ajaran Allah yang telah dibawa oleh rasulnya. Wal ghaflah an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi. Kemudian ghaflah, lalai. Ini penyakit, penyakit yang harus kita terapi, jangan dibiarkan. Al ghaflah an dzikrihi wal qiyam bihaqqihi. Kelalaian ini jemaah sekalian, kelalaian dari mengingat Allah, lalai dari peringatan-peringatan Allah, lalai dalam menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu pintu kunci untuk memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, jilid yang pertama halaman 377, menyebutkan annal ghaflata wal kasal huma aslul hirman. Kelalaian, lalai, ya. Kemudian malas, kedua ini katanya merupakan sumber terhalanginya seseorang, tercegahnya seseorang dari kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Ya, lalai, lalai. Kemudian malas, ini juga akan kita bahas insyaallah taala. Bahaya jemaah sekalian. Ya. Pun disebutkan di pertemuan yang lalu bahwasanya termasuk dari rukun kekufuran tersebut, akan kita bahas nanti insyaallah taala. Disebutkan di situ wal ghafla an dzikrihi, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah Subhanahu wa taala itu jemaah sekalian adalah untuk kita ibadahi. Hak Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk kita murnikan ibadah ini hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebutkan dalam hadis Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala. Ya. Ya Muaz, atadruna ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah? Wahai Muaz, tahukah kamu apa itu hak Allah Subhanahu wa taala terhadap para hamba-Nya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para hamba-Nya jika mereka menjalankan hak-hak tersebut? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu. hak Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para hambanya, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dijalankan oleh para hambanya, ayak budu, hendaknya mereka beribadah hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini jamaah sekalian, hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan, beribadah, mengikhlaskan ibadah kita semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Apa yang akan diperoleh hamba-hamba yang mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yu'adzib, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Makanya jamaah sekalian, perlu kita perhatikan, ya, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang lalai dari berzikir mengingat Allah, menjadi orang-orang yang lalai di dalam menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang jamaah sekalian, terkadang di sebagian waktu, na'udzubillah, kita lalai untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lalai untuk menjalankan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mendahulukan kehidupan dunia ini. Entah itu bentuknya pekerjaan kita, ya, pekerjaan kantor kah, ataukah pekerjaan-pekerjaan bisnis yang lainnya, ataukah urusan-urusan dunia yang lainnya. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang lalai di dalam menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ibn Al-Qayyim, wa kama ja'alal khamra miftaha kulli ismin, ya, wa kama ja'alal khamr, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan khamr, minuman keras, miftaha kulli ismin, sebagai kunci dari setiap dosa. Ya subhanallah, ini bahayanya khamr, ya, minuman keras. Waj'alal ghina miftah az-zina, dan Allah menjadikan musik-musik tersebut sebagai kunci menuju perzinahan. Na'udzubillah. Ya. Waj'ala itlaqan nazar fis suwar miftah at-talab wal isyq, dan Allah menjadikan pandangan-pandangan mata yang membelalak, yang tidak dikuasai, tidak ditundukkan, ya, menjadikan pandangan-pandangan mata kita kepada foto-foto sebagai kunci, ya, yang akan menjerumuskan seorang hamba kecanduan, ya, kecanduan. Na'udzubillah. Hati-hati, dijaga pandangan mata kita ini, jemaah sekalian. Mata merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak tahu nilai dan besarnya nikmat mata ini kecuali setelah Allah cabut. Nanti Allah cabut baru terasa, enggak bisa lihat, ataukah sudah kabur matanya baru terasa betapa besar nikmat mata ini. Ya. Makanya jangan disalahgunakan nikmat yang besar tersebut. Kita gunakan dalam perkara-perkara kebaikan. Kita gunakan mata tersebut untuk melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita pun semakin tebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waj'alal kasal warraha miftahal khayba wal hirman, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rasa malas, ingin bersenang-senang, santai-santai sebagai kunci kehinaan dan kunci diharamkannya, terhalanginya seseorang dari kebaikan. Ini juga merupakan penyakit-penyakit ya, al-kasal war-rahah. Rasa malas, kemudian inginnya santai-santai aja terus. Inginnya bersenang-senang terus. Ini merupakan kunci ya, yang akan menjerumuskan seorang hamba dari pengharaman terhadap kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itulah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung dari penyakit yang satu ini, al-kasal, malas ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajaz. Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu wahai Allah dari al-ajaz. Ya, lemah. Wal kasal, demikian pula dari rasa malas. Kalau lemah itu masih mending dibandingkan al-kasal, malas. Karena kata para ulama, al-ajiz, lemah itu ya, keduanya gak bagus. Cuman kalau dikatakan mana yang lebih ringan, mending ya al-ajiz, lemah. Kenapa? Karena lemah itu tidak tercela secara mutlak. Ya, lemah itu tidak tercela secara mutlak. Kenapa? Karena al-ajiz, lemah itu bisa terbangun dan tercipta dari beberapa faktor, faktor usia. Ya, ini enggak tercelah al-ajiz. Ya, karena lemahnya dia disebabkan faktor usia yang terus bertambah. Ataukah al-ajiz lemah karena sedang tertimpa apa? Sakit. Ya. Ini sekali lagi al-ajiz itu tidak tercelah secara mutlak. Ya. Makanya pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terus mengingatkan kita untuk bersemangat ya, tidak lemah dalam perkara-perkara yang memberikan kemanfaatan untuk diri kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uk, semangat kamu dalam perkara-perkara yang bermanfaat ya. Secara umum, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kau dalam perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia dan terlebih-lebih dalam urusan akhiratnya kita ya. Jangan cuma bersemangat dalam urusan dunia ya, kemudian kalau urusan akhirat bermalas-malasan, kalau urusan akhirat ya merasa lemah ya, ini jangan. Ini merupakan jeratan dari jeratan-jeratan syaitan ya. Harus semangat dalam urusan yang bermanfaat di kehidupan dunia kita, semangat ya. Dan terlebih lagi jemaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan, terlebih lagi seorang muslimah harus lebih bersemangat dalam urusan akhiratnya ya. Jangan pernah dibalik ya. Untuk urusan dunia luar biasa semangatnya, apapun yang dia lakukan semuanya untuk meraih dunia tersebut, walaupun sakit tetap aja semangat. Lah kenapa kita enggak bersikap demikian untuk akhiratnya kita ya, dalam keadaan kita sudah tahu, kita sudah sadar kita sudah mengerti, telah sampai dalil ilmu itu kepada kita bahwa dunia ini untuk sementara, ya, dan akhirat itu adalah untuk kehidupan yang kekal abadi. Bahkan jamaah sekalian, tidak akan mungkin untuk bisa kita samakan, setarakan, seimbangkan antara akhirat dan dunia tersebut. Gak akan mungkin, gak akan mungkin. Ya, ini yang harus seorang muslim dan muslimah cerdik dan cerdas untuk merenunginya, meresapinya. Ya, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau dalam perkara-perkara yang memberikan kebaikan untuk dirimu, baik dalam kehidupan dunia dan terlebih untuk urusan akhiratnya kita. Jadi jamaah sekalian, kembali kita ingatkan diri kita semuanya. Kembali kita ingatkan, mari bersemangat, mari terus pupuk semangat tersebut dalam perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan untuk akhiratnya kita. Wasta'in billah. Tapi jangan lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemah kita ini, lemah kita untuk bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat itu. Kita enggak ada daya dan upaya jamaah sekalian, enggak ada kekuatan kita ini kecuali setelah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah untuk menggantungkan kesemuanya itu kepada diri-diri kita. Jangan, lemah kita. Lemah kita. Iya. Kita selalu butuh kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong dengan kekuatan yang kita miliki. Jangan pernah sombong dengan kecerdasan yang tidak seberapa yang kita miliki. Jangan. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita angkat tangan kita memohon pertolongan, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jaz, dan jangan kamu lemah. Bahaya jemaah sekalian. Ya. Jangan lemah. Kuat kita harus. Semangat. Ya. Semangat kita. Makanya pun disebutkan dalam hadis yang lainnya, al-mu'min al-khawi khairun minal mu'min al-da'if wa fi kullin khair. Ya, sebutkan sebelum konteks hadis ini. Mu'min yang kuat, mu'min yang kuat, kata para ulama, kuat di sini untuk mencakup kuat batin dan jasmani, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat ketakwaannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian pula kuat jasmaninya. Ya, kuat kedua-duanya. Ya. Itu lebih baik, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih utama dibandingkan mukmin yang lemah. Lemah. Ya. Walaupun kata Nabi SAW, kedua-duanya baik selama dia masih mukmin, selama dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya baik. Mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah, kedua-duanya baik. Tapi kalau mau dibandingkan, maka tentunya yang lebih baik dan lebih utama adalah mukmin yang kuat jasmani dan rohaninya. Makanya perlu untuk kita tetap menjaga kesehatannya kita, ya, ya, perlu, bahkan bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan kesemua dari apa yang kita lakukan untuk menjaga stamina kita, kesehatan kita bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan semuanya itu agar kita bisa manfaatkan kesehatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayaknya dijaga tuh. Ya. Jaga. Karena kalau sudah sakit jemaah sekalian, kalau udah loyo, ya juga kita enggak akan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan demikian jemaah sekalian. Kalau udah sering sakit-sakitan, ya tidak akan maksimal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sering sakit-sakitan, kita pun tidak akan bisa semaksimal di dalam memetik dan meraih perkara-perkara kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Ya. Makanya sekali lagi jemaah sekalian, perlu untuk kita semuanya perhatikan, ya, menjauhkan diri kita dari rasa lemah dan malas, terutama di dalam meraih kebaikan akhiratnya kita. Buang jauh-jauh ini rasa lemah dan malas di dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Kata seorang penyair Arab, lam ara fi uyubin nasi aiban kana qsil qadirina ala tamami. Ini sindiran untuk kita semuanya. Kata penyair Arab ini, lam ara fi uyubin nasi aiban. Saya enggak melihat sebuah aib kekurangan pada manusia. Saya tidak menganggap sebuah aib kekurangan pada diri manusia seperti kekurangan orang yang mampu, ya, orang yang mampu, tapi dia enggak berupaya untuk mencari yang lebih sempurna. Ada kekuatan, ada kemampuan, tapi enggak mau meraih yang lebih sempurna. Contoh, ya, diberikan kekuatan, kesehatan, diberikan waktu luang, bangun di tengah malam, bangun di tengah malam, jam 2, jam 3 malam, bangun dia, sehat. Ya. Tapi apa yang dia lakukan? Waduh, kayaknya salat witir satu rakaat aja lah. Dipahami jemaah sekalian? Ya. Salat witir, tiga rakaat aja lah. Dalam keadaan dia mampu. Itulah hakikat kekurangan. Ya, lam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Itulah yang sebenar-benarnya kekurangan. Mampu dia untuk meraih yang lebih sempurna, tapi dia tinggalkan. Kenapa? Malas. Kenapa? Lemah untuk meraih yang lebih bagus. Ada duit banyak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tapi kalau berinfak kepada fakir miskin, kepada para janda-janda yang enggak mampu, untuk pembangunan masjid, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada duit dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dia, tahu dia keutamaan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tahu dia untuk menjaga hatinya ikhlas dalam setiap bersedekah, tahu. Tapi apa? Nyumbangnya, ya, nyumbang 100 ribu, 200 ribu. Giliran ke mall, giliran belanja, ya, baik untuk dirinya, keluarganya, gak pernah lihat tuh harga-harga, langsung aja masukin ke keranjang. Ya. Mau berapapun dibayar di kasir, cepatnya luar biasa. Tinggal keluarin itu kartu ATM-nya, debitnya. Subhanallah. Ya jemaah sekalian, apa yang kita sedekahkan, itulah hartanya kita. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Kita itu ibaratnya menabung dengan sedekah tersebut untuk kita petik kelak di akhirat. Berbeda dengan dunia. Apa yang kita keluarkan, ya, dari belanja-belanja yang terkadang tidak memberikan kemanfaatan kepada kita, ujung-ujungnya itu hanya berupa kotoran. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memetikkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, yaqulu ibnu adam mali mali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia anak Adam berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahallaka ya bani adam min malin Wahai anak Adam, wahai manusia, apakah kamu punya harta? Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Illa ma akalta fa afnait. Kecuali apa yang kamu makan kemudian berubah menjadi kotoran, maaf. Ataukah apa yang kamu pakai dari pakaian kemudian menjadi lusuh? Ataukah yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, au ma tasaddaq fa amdait. Ataukah apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang kemudian terus mengalir dan berkembang pahalanya. Subhanallah. Malas jemaah sekalian, sudah diberikan kelapangan waktu, kesehatan, salat duha cuma 2 rakaat. Itu bagus. Tapi kalau bisa ditambah, tambah. Ya. Yeah. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Inilah yang disebut kekurangan pada hakikatnya. Orang-orang yang mampu untuk meraih kesempurnaan, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk meraih yang lebih bagus, untuk melakukan yang lebih sempurna, akan tetapi tidak dia lakukan. Nauzubillah. Ya, hati-hati jemaah sekalian. Hati-hati ya. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak maksimal untuk memanfaatkan keduanya ini, dan begitulah alangkah benarnya apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatan makbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. 2 kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai untuk memanfaatkannya, lalai untuk mensyukurinya. As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya subhanallah. Nanti kalau sudah sakit, nanti kalau sudah sibuk, banyak urusannya, banyak kegiatannya, baru nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya enggak banyak baca Quran ya? Ya. Kenapa dulu waktu kaya saya enggak banyak berinfak ya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dulu saya enggak memperbanyak salat duhanya saya, salat tahajudnya saya? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa? Itulah syaitan. Ya. Selalu berupaya untuk melalaikan di kita semuanya dari ketaatan kepada Allah. Itulah kerjaannya syaitan yang selalu menjanjikan dan memberikan angan-angan yang semu kepada saya. Itulah kita sampaikan ya, bagaimana syaitan dengan pengakuannya pada hari kiamat ngaku bahwa betul-betul mereka itu telah memalingkan kita di dalam janji-janji yang semu, janji-janji palsu. Itu disebutkan secara tegas, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wama antum bimusrihi. Kata syaitan pada hari kiamat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan untuk kalian kebaikan, telah menjanjikan surga untuk kalian, dan aku pun memberikan janji-janji kepada kalian, tapi janji syaitan ini janji palsu, janji semu. Fa akhlaftukum, dan aku selisihi janjiku tersebut. Aku tidak tepati janjiku tersebut kepada kalian. Ya. Maka di hari ini kata syaitan, ya, jangan kamu marahi saya. Jangan kamu celah saya, celah syaitan, kata syaitan. Agar tetapi celahlah diri kamu sendiri. Ya. Saya enggak bisa bantu waktu kamu sekarang dan kamu pun gak bisa bantu saya. Coba, ya. Mau kita ditipu sama setan, ya maaf sekali. Ya, tipu dunia saja itu menyakitkan. Ya, kalau ada orang kita percaya, temannya kita, kemudian nyelesihi janjinya, aduh gimana tuh perasaannya kita? Ya manusiawi. Ya. Ya, sudah dipercaya kemudian tidak bisa mengemban kepercayaan tersebut. Ya. Baik dalam persoalan bisnis ataukah yang lainnya. Itu di dunia. Di dunia masih bisa kita untuk bangkit kembali, ya, membuat usaha yang baru. Tapi kalau di akhirat, coba, ya, betapa ruginya kita kalau sudah tertipu dengan syaitan ini. Makanya jemaah sekalian, jiwa kita, sekali lagi, jiwanya kita harus terus kita kekang. Jiwanya kita ini harus terus kita kondisikan untuk tumbuh taat kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal jiwa itu apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu selalu mengarah, selalu mengajak, selalu menyerukan kita kepada perkara-perkara yang jelek. Itu hukum asalnya. Jiwa itu. Makanya juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari jilid 11 halaman 338 beliau mengatakan anna lin nafsi sifatain. Jiwa itu memiliki dua sifat, ya. Anna lin nafsi sifatain. Jiwa itu, jiwa yang kita miliki ini memiliki dua sifat, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah. Yang pertama kata beliau, inhimakun fis syahawat, tenggelam, hanyut dalam hawa nafsu. Itulah sifat dari jiwa ini. Inhimakun fis syahawat, tenggelam, hanyut dalam hawa nafsu. Yang kedua, imtina'un anitta'at, senantiasa mencegah kita, menghalangi kita dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua sifat yang dimiliki oleh jiwanya kita. Ya. Tenggelam, hanyut di dalam pemenuhan hawa nafsu. Kemudian yang kedua, senantiasa mencegah kita, senantiasa menghalangi kita dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pun disebutkan oleh seorang penyair Arab, kata mereka, wan nafsu raghibatun idza raghabtaha. Jiwa itu akan senantiasa leluasa, jiwa itu akan senantiasa mengajak kita untuk memenuhi permintaannya. Ya. Mengikuti hawa nafsunya kita. Selalu diajak kita. Ya kan jemaah sekalian? Kita rasakan itu. Ya. Wa idza turaddu ila qalilin taghna. Akan tetapi kapan kita kekang jiwanya kita itu? Kapan kita kendalikan jiwanya kita itu? Tundukkan dia. Ya, jangan diikuti hawa nafsunya. Jangan dipenuhi kemauan-kemauannya. Taghna. Dia akan tunduk. Ya. Itu tipsnya tuh. Kalau hawa nafsu kita menyuruh kita untuk melampiaskan syahwatnya, maka dikekang. Jangan diikuti. Kapan diikuti, binasa kita. Kapan diikuti, hancur kita. Pun disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, ya. Beliau mengatakan i'lam anna nafsak bimanzilati dabatik minka. Ketahuilah bahwa jiwa kamu itu kedudukannya seperti hewan tunggangan kamu. Jiwa kita yang berada dalam tubuh kita kedudukannya seperti hewan tunggangan. Fa inna alimat minkal jid jaddats. kalau jiwa ini tahu kita itu serius, kalau jiwa kita itu tahu kita sungguh-sungguh, maka dia pun akan bersungguh-sungguh. Ya, subhanallah. Kalau dia tahu kita orangnya yang sungguh-sungguh ingin fokus, semangat dalam perkara kebaikan, semangat dalam perkara kebaikan, jaddat, dia pun ikut sama kita. Seperti hewan tunggangan. Ya, kalau kita kuasai, kalau jinak sama kita, kemanapun kita arahkan akan ikut. Gitulah jiwanya kita. Ya. Wa inna arafat sminkal kasal toma'at sfik wa talabat sminka hududaha wa syahawatiha. Akan tetapi kapan jiwa tersebut tahu kita itu malas, maka sungguh dia akan menguasai kita. Dia akan tuntut terus kita untuk dipenuhi keinginan-keinginannya. Subhanallah. Makanya jamaah sekalian, dijinakkan jiwanya kita itu. Karena ingat, musuh kita itu kata para ulama ada tiga. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Ya, tiga nih musuhnya kita itu disebutkan oleh sebagian para ulama. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Ya. Musuh dari luar, siapa itu? Al-adu, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang yang memerangi dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ada pula musuh yang bentuknya as-syaitan, syaitan. Ya, dari kalangan jin dan manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, an-nafsu, jiwanya kita. Ya. Inilah musuh dari dalam tubuhnya kita. Hanya harus diperangi, harus diperangi. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah. Al-mujahid, orang yang berperang. Al-mujahid, seorang mujahid itu siapa? Man jahada nafsahu fi sabilillah. Yaitu orang-orang yang memerangi jiwanya. Orang-orang yang berupaya untuk menjinakkan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan ketaatan-ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ini penting ya untuk terus kita benahi, perbaiki, kekang jiwanya kita ini dengan beragam hawa nafsunya, dengan beragam permintaan untuk diikuti. Jangan terus dikekang, terus kita tundukkan, terus kita biasakan, ya, terus kita biasakan. Hukum asal juga jiwanya kita itu ada kemalasan, tapi kata para ulama, lakin bita'widiha al-khair takhda. Akan tetapi kapan jiwa tersebut yang ada rasa malasnya tersebut dibiasakan dalam perkara-perkara kebaikan, dibiasakan dalam perkara-perkara ketaatan, takhda, maka sungguh dia akan nurut, sungguh dia akan ikut. Ya, harus dipaksa dong. Ya, jangan diikuti kemalasan yang ada pada diri kita. Jangan diikuti kemalasan yang ada pada jiwanya kita. Dibiasakan, dibiasakan. Ya, orang kan bilang tuh, ala bisa karena biasa. Ya, itu pun disebutkan anak-anak kalau terus dibiasakan nenen nyusui pada ibu, ya sampai berapapun umurnya akan gitu terus tuh. Ya, tapi kapan dipisah? Ya, ketika sudah waktunya, maka akan terbiasa dia. Ya, merasakan terpisah dari susuan ibunya. Ini jamaah sekalian, penting sekali lagi. Ya, ketika ada perkara ini, ketika ada seruan-seruan tersebut, tundukkan, tundukkan semuanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun nasihat yang diberikan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullah taala bagi muslim dan muslimah, apabila hendak melakukan sebuah amalan kebaikan, Demikian pula apabila setan datang menyuruh dan mengajak jiwanya untuk bermalas-malasan beribadah, ketika ada seruan untuk dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka diingat-ingat hadis yang satu ini, kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, hujibatil jannah bil makarih wa hujibatin nar bis syahawat. Ingat hadis ini, bahwa surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakkan kita. Hadirkan ini biar kita sadar, ya ginilah resiko yang harus kita tempuh. Inilah sebuah konsekuensi yang harus kita jalani. Ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ya harus kita merasakan perkara-perkara yang tidak mengenakkan dirinya kita. Subuh hari, ya ingin perasaannya tidur terus, ya. Apalagi kalau sedang hujan, ya. Pinginnya tidur aja. Tapi enggak demikian bagi seorang muslim dan muslimah. Harus dia bangkit, bangkit untuk menuju ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian ketika syahwat tersebut mengajak kita untuk lalai, jiwa kita mengajak dan menyerukan dalam perkara-perkara yang tidak baik, maka diingat, wa hujibatin nar bisyahwat, dan surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang penuh dengan hawa nafsu. Turuti hawa nafsu, depan kita neraka. Ya. Bebaskan jiwanya kita dengan segala hawa nafsunya, ingat depan kita itu neraka. Dan itulah, ya, itulah sejelek-jelek tempat kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mursalat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Subhanallah. Ini keutamaan yang akan diperoleh bagi mereka-mereka yang mampu mengekang hawa nafsunya, jiwanya, untuk selalu tunduk dalam ketaatan kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khafa maqama rabbih, dan untuk orang yang takut tentang, ya, takut akan kedudukan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, takut kepada Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia cegah, dia tahan, dia kekang hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surga itu layak untuk dia, ya, layak untuk tempat tinggal dia, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia kekang hawa nafsunya tersebut, dia kekang jiwanya tersebut dari hawa nafsu yang terus menggodanya, yang terus berupaya untuk menggiringnya dalam kelalaian dan dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jemaah sekalian, apa yang bisa kita uraikan secara singkat di pertemuan subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kita sifat lemah dan malas. Makanya berdoa, angkat tangan kita, dalam sujudnya kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan malas dan lemah. Ya. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu.